awal dari ingin ku bisa lebih mengenalmu. Ku cari dan terus ku cari semua tentang dirimu, hingga akhirnya ku terjebak.